padanya. Dia sayang padaku, dia juga cinta padaku. Aku sudah berjanji, janji hidup berdua. Sayang, sayang sekali. Belum, belum, belum bilang ayahnya. Ku dengar dari kawan-kawan, ayah si gadis itu galak sekali. Aku pun jadi kebingungan, karena aku belum berterus terang. Aku sudah berjanji, janji hidup berdua. Sayang, sayang sekali. Belum, belum, belum bilang ayahnya. Belum, belum, belum bilang ayahnya.